وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، رحمني ورحمكم الله. Kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab Siyam dari kitab Bulughul Maram lil Hafidz Ibn Hajar rahmatullahi taala alaih. Dan yang terakhir kita bahas itu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang berkaitan tentang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashr syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Maknanya dia mengatakan bersungguh jadda wajtahda fil ibadah, beliau betul-betul sungguh-sungguh dalam ibadah. Waqila, dia mengatakan yaitu menjauhi istrinya, dikarenakan beliau ketika malam harinya beliau menghidupkan dengan qiyamul lail, yaitu kalimat yang setelahnya syadda mi'zarahu wa ahya lailahu, dan juga beliau wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Qala rahimahullahu taala wa anha, وعنها جنوى عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. دل عائشة رضي الله تعالى عنها بوى النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف، beliau beriktikaf al-ashr awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, hatta tawaffahu Allah, sampai beliau meninggal. Ini beliau senantiasa melakukan iktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau meninggal. Thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi, kemudian beritikaf istri-istri beliau setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis ini yang berkaitan tentang i'tikaf. Al-i'tikaf hukumnya adalah sunnah. Dan secara bahasa itikaf huwa luzumus syai', yaitu tetap terhadap sesuatu. Luzumul makan, senantiasa seseorang berada di tempat itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yaqufuna ala asnamin lahum. Dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqufuna, satu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, ala asnamin lahum. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, firman Allah Subhanahu wa taala, id qala li abihi, ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-52, id qala li abihi, ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mengatakan kepada bapaknya, coba buka Al-Qur'an, id qala li abihi wa qaumihi. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya, qala id qala li abihi wa qaumihi, ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aakifun. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan kepada bapaknya dan juga kepada kaumnya, ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aakifun, patung-patung apakah ini yang kalian tekun beribadah kepadanya. Berarti makna dari itikaf di sini itu tetap senantiasa luzum syai atau luzum al-makan, tetap pada tempat. Ini tidak meninggalkan tempat itikafnya kecuali lil haja. Dan secara syar'an yaitu luzumul masjid li ibadatillahi ta'ala. Seseorang senantiasa berada di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itikaf itu dilakukan di masjid. Sehingga seorang senantiasa berada di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan itikaf itu banyak sekali. Yang dimana seseorang terutama di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, di mana dia memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sebutkan, beliau itikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Mencari malam Lailatul Qadar. Dan juga di dalam itikaf yang di mana dia misalkan dalam kesehariannya disibukkan dengan dunia, maka waktu yang 10 hari dia sibukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memutuskan dari kesibukan-kesibukan duniawi. Nah, karena sebagaimana nanti kita akan bahas, enggak boleh seseorang ketika itikaf keluar sebentar, jual beli dulu, kemudian balik lagi ke tempat itikaf. Qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takif al-ashra awakhir min Ramadan. Dari Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa itikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Al-itikaf itu disyariatkan di setiap waktu. Dan itikaf lebih disunnahkan pada bulan Ramadan dan lebih disunnahkan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Boleh kapan saja boleh. Akan tetapi lebih disunnahkan itu di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Karena ini yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal. Nah. Bahkan di sini disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr awakhir kana yakunu hadha yufidu istimrar menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu istimrar, terus menerus. Kemudian dalam hadis ini bahwa itikaf juga disyariatkan bagi wanita. Ini pendapat dari jumhur ulama. Kenapa? Karena mereka juga berhak untuk melaksanakan al-i'tikaf. Akan tetapi mereka harus dalam keadaan suci, tidak boleh dalam keadaan haid. Nah, kemudian tidak terdapatnya fitnah, dan juga harus izin kepada suaminya. Hal ini sebagaimana yang telah kita bahas, bahwa berpuasa sunnah saja ketika suaminya ada di rumah, itu seorang istri harus minta izin. Dan juga ketika itikaf harus juga meminta izin kepada suaminya. Qala rahimahullahu ta'ala wa anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza arada an ya'takifa shalla al-fajr thumma dakhala mu'takafahu. Muttafaqun alaihi. Wa anha, ini an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau akan i'tikaf, beliau salat fajar, salat subuh, kemudian masuk ke tempat i'tikafnya. Dalam hadis ini terdapat masalah yang berkaitan tentang kapan orang yang i'tikaf dia memasuki tempat i'tikafnya. Di sana terdapat khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa seseorang memasuki tempat i'tikafnya yaitu tanggal 21 setelah sholat fajar, kemudian masuk ke tempat i'tikafnya. Berdalilkan dengan hadis yang kita baca. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ada yang mengatakan bahwa seseorang memasuki tempat itikafnya itu di tanggal 20 setelah matahari terbenam, kemudian dia masuk ke tempat itikafnya. Ini qaul jumhur ulama. Mereka mengatakan bahwa hari itu, hitungan hari itu dimulai ketika matahari terbenam. Karena Nabi SAW itikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sehingga 10 hari terakhir bulan Ramadan itu tanggal 20. Kemudian ketika matahari terbenamnya ini malam 21. Malam 21. Ini qaul jumhur ulama. Berdalilkan dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana attakafa ma'i falyatakif al-ashr al-awakhir. Barang siapa seseorang yang beritikaf denganku, maka beritikaflah di 10 hari terakhir. Dan lafaz di sini al-ashr di sini dimulai yaitu ketika malam ke-21. Dimulai malam ke-21. Nah. Ini qaul jumhur ulama. Dan juga terjadi dari al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih. Dan seseorang, dan bagaimana dengan hadis Aisyah yang kita baca, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau ketika akan i'tikaf salat fajar kemudian memasuki tempat i'tikafnya. Dikatakan oleh jumhur ulama bahwa Yang dimaksud adalah bahwa Nabi SAW itu masuk ke tempat itikafnya tanggal 21, yakni pada ketika matahari terbenam tanggal 21. Kemudian beliau memasuki tempat itikaf, karena disunahkan ketika itikaf seseorang untuk menjadikan tempat, yaitu khaimah, yakni sejenis kayak tenda kecil. Itu hukumnya sunnah. Sehingga Nabi SAW memasukinya itu ketika matahari terbenam tanggal 21, kemudian beliau masuk salat fajar, kemudian beliau masuk ke tempat itikafnya setelah salat fajar. Sebagaimana di sini disebutkan, tsumma dakhala mu'tafakahu, kemudian beliau setelah salat subuh memasuki ke tempat itikafnya. Allah taala alam. Nah, yang rajih wa qaul jumhur ulama, yaitu ketika matahari terbenam di tanggal 20, berarti tanggal malam 21. Dan ini juga dalil disunahkannya seseorang untuk menjadikan tempat itikaf seperti tenda, agar dia lebih fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak melihat ada orang lalu lalang sekitarnya lain sebagainya, sehingga lebih terfokus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid la yadkhulu in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu wa kana la yadkhulu al bait illa li haja idza kana mu'takifan. Mutafaqun alayhi wa lafzul Bukhari. Wa anha, yani an Aisha radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki tempat itikaf dan beliau mengeluarkan kepalanya ke rumahnya, karena rumah Rasulullah SAW dengan masjid itu bergandengan. Fa urajjiluhu, dan Aisyah menyisirkan rambutnya, menyisir rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha menyisir rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana la yadkhulul bait illa li haja idza kana mu'takifan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak memasuki rumah kecuali li haja, suatu keperluan, idza kana mu'takifan, apabila beliau sedang i'tikaf. Di dalam hadis ini, hadis yang berkaitan tentang diperbolehkannya seseorang untuk mengeluarkan kepalanya ketika di sana ada suatu keperluan tanpa keluar masjid. Dan ini tidak mempengaruhi itikafnya. Dan rumah Rasulullah SAW, kamarnya Nabi SAW itu dengan masjid bergandengan, sehingga beliau mengeluarkan kepalanya dan disisir oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kemudian dalam hadis ini, seseorang tidak boleh keluar kecuali ada suatu keperluan. Apa itu suatu keperluan? Disebutkan bahwa keperluan di sini adalah lihajatul insan. Apa itu lihajatul insan? Seperti buang air kecil. Tidak mungkin seorang buang air kecil dalam masjid. Mayajus. Buang air besar juga sama. Atau makan, misalkan apabila tidak ada yang mengantarkannya. Kalau misalkan ada yang mengantarkannya, maka itu afdol. Kenapa? Karena supaya dia tidak lebih keluar. Karena yang namanya makan, ketika dia sahur keluar lagi, kemudian ketika dia buka puasa keluar lagi. Alangkah baiknya ada yang mengantarkan. Nah, Karena ini suatu keperluan insan. Atau seorang harus makan, minum, dan juga buang air kecil, buang air besar. Ini semuanya lihajatul insan. Nah, sedangkan mengiringi jenazah atau menjenguk orang sakit, nanti kita akan bahas, ada pembahasannya. Qala rahimahullahu ta'ala wa anha radiyallahu ta'ala anha qala as-sunnah ala al-mu'taqif ala ya'uda maryadan wala yashhada janazatan wala yamassa imra'atan wala yubashiraha wala yakhruj ila lihaja illa lima la budda lahu minhu wala i'tikafa illa bi shaumin wala i'tikafa illa fi masjidin jami' rawahu Abu Daud wala ba'sa bi rijalihi ila an rajih waqfu akhirih wa anha radhiyallahu ta'ala anha. Sunnah termasuk dari suatu yang sunnah, orang yang sedang i'tikaf dia tidak menjenguk orang yang sakit. Wala yashhada janazah, tidak mengiringi jenazah. Wala yamassu imra'ah, tidak menyentuh istrinya. Wala yubashirha, dan juga tidak yubashir, yakni berhubungan dengan istrinya. Wala yakhruj ila lihajah, tidak keluar illa lihajah, kecuali suatu keperluan. Illa lima la budda lahu minhu, kecuali suatu keperluan yang harus dia keluar. Wala i'tikafa illa bi shaumin, dan tidak ada i'tikaf kecuali dia berpuasa. Wala i'tikafa illa fi masjidin jami', dan tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jami'. Rawahu Abu Daud wala ba'sa bi rijalihi ila anna rajih wa yang rajih mauquf. Dalam hadis ini yang berkaitan tentang permasalahan, banyak sekali masalah di sini disebutkan, yang diantaranya yaitu orang yang sedang itikaf, apakah diperbolehkan dia menjenguk orang yang sakit atau mengiringi jenazah atau berhubungan dengan istrinya. Hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimatullahi taala alaihi, ar-raja annahu mauquf. Naam. Mauquf yaitu sanadnya berhenti kepada sahabat. Berarti di sini berhenti kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Orang yang sedang itikaf, dia senantiasa mensibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak keluar kecuali lil hajah. Sebagaimana tadi kita sebutkan, al hajah di sini yaitu al hajah la budda minhu. Seperti makan, minum, atau buang air kecil atau buang air besar, ini al hajah la budda minhu. Sedangkan seseorang yang menjenguk orang yang sakit atau mengiringi jenazah, karena ini adalah bukan termasuk dari kewajiban. Mengiringi jenazah fardu kifayah. Memandikan jenazah atau menyolatkan jenazah itu semuanya fardu kifayah. Terkecuali di sana tidak ada yang memandikan jenazah. Nah. Dan fardu kifayah idza qama ba'dhum saqata 'ala al-akharin. Apabila yang lain sudah melakukannya, maka tidak ada kewajiban bagi yang lainnya. Nah. Dan juga orang yang itikaf dia tidak berhubungan dengan istrinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian berhubungan dengan istri kalian sedangkan kalian sedang beritikaf di masjid. Nah. Karena sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mizarahu, dikatakan oleh para ulama, syadda mizarahu yaitu menjauhi istri. Untuk sementara waktu menjauhi istrinya, memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Naam. Baik. Apakah itikaf itu harus orang yang berpuasa? Ar-rajih, orang yang itikaf itu tidak diharuskan harus orang yang berpuasa. Kenapa? Karena berpuasa adalah hukum tersendiri, itikaf juga hukum tersendiri. Sehingga tidak disyaratkan seseorang di dalam itikaf dia harus berpuasa. Bagaimana dengan hadis ini? Wala itikaf ila bisawmin. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan hadis ini, atsar ini fihi maqal. Sanadnya mauquf. Nah. Kemudian apakah itikaf itu harus di masjid jami? Orang yang itikaf tentunya di masjid sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa antum aqif wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan masjid di sini masjid yang afdolnya dilaksanakannya Jum'at, salat Jum'at afdol. Kalau tidak ada salat Jum'at, apakah seorang perbolehkan untuk itikaf di masjid itu? Karena ada sebagian masjid yang di sana ada didirikan salat Jum'at, ada sebagian masjid yang di sana tidak ada salat Jum'at, mungkin kecil, namun lain sebagainya, tetap diperbolehkan karena wa antum aqifuna fil masajid, baik di sini ada didirikan salat Jumat dan juga ada yang perbolehkan juga yang tidak didirikan salat Jumat, dan diperbolehkan juga seorang untuk keluar di masjid yang lain dalam melaksanakan salat Jumat. Akan tapi sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa afdolnya di masjid yang didirikan salat Jumat. Kenapa? Agar dia tidak keluar, tetap berada di tempat itikafnya. Tetap berada di tempat itikafnya. Nah, sehingga lebih terfokus seseorang dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laisa al-mu'takif siyamun illa ay yaj'alahu ala nafsihi, rawahu Dalqutni wal Hakim wa rajih waqfuhu aidan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan laisa alal mu'takif siyam illa ay yaj'alahu ala nafsihi, orang yang i'tikaf dia diperbolehkan tidak dalam keadaan berpuasa, tidak berpuasa illa ay yaj'alahu ala nafsihi, terkecuali dia mengharuskan dirinya bernazar untuk berpuasa dan i'tikaf. Maka di sini dua-duanya hukumnya wajib karena dia telah menjadikan terhadap dirinya. Nah, rawahu Dalqutni wal Hakim wa rajih waqfu aidha, dan yang rajih mauquf juga. Nah, hadis ini yang rajih mauquf sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimatullahi taala alaihi. Hadis ini ada kaitannya dengan hadis yang sebelumnya, yaitu apakah dalam berpuasa itu merupakan syarat dalam i'tikaf? Yang rajih itu adalah merupakan syarat, bukan merupakan syarat. Kenapa? Karena berbeda. Berpuasa ibadah yang lain, i'tikaf juga berupa ibadah yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kita teruskan lagi insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.